kita. Aku di mobil itu tentu tidak. Di bus ini seandainya. Aku di rumah itu tentu tidak. Di gubuk ini andai kata seandainya. Oh ya yeah. Kalau saja aku jadi direktur, tentu tidak jadi penganggur. Umpamanya aku dapat lotre, tentu saja aku tidak kere. Kakak kalau saja umpamanya